Sejadi gak di pantai. Perbatasan senja, matahari tersenyum mengisi hari indah. Tenggelam bersama nyanyian alam, sambut malam angin laut membelai. Duduk santai di hamparan. Ikan bakar, sebotol minuman, denting suara gitar, iringi nyanyian, asik terdengar. Sejati gak di pantai, debu rombak hempaskan kebosanan. Di pantai lupakan kemunafikan kota. Senja jika di pantai ada cinta yang bersemi di sini. Senja jika di sebotol minuman, denting suara gitar, iringi nyanyian, asik terdengar. Senja jika di pantai, debu rombak hempaskan kebosanan. Tinggal di pantai, lupakan kemunafikan kota. Senja jika di pantai ada cinta yang bersemi. Senja jika di pantai.